begitu berarti. Tiga tahun sudah kita telah lewati. Malam ini hanya kau dan aku mengenang semua rasa yang pernah ada. Masa-masa yang indah penuh warna dan juga canda ceria. Akankah kita temui kebahagiaan seperti ini nanti? Selamat tinggal kasih, hapuslah air matamu. Aku pergi jauh, namun kan kembali. Selamat tinggal sayang, semoga kau dan aku akan terus abadi menyatu. Menjaga perasaan itu, jadikan hari ini sebagai satu kisah yang manis dan kan terus dikenang. Selalu kita.